Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma amin. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Mari pada kesempatan kali ini saya simpulkan dari beberapa dalil yang sudah disebutkan oleh penulis di sini bahwa syafaat itu memiliki dua syarat. Syafaat itu ada dua syarat untuk bisa diterima. Yang pertama al-idhnu, itu izin bagi pensyafaat maupun bagi al-masyfu'fi yang disyafaati. Izin bagi pensyafaat maksudnya izin bagi pensyafaat untuk mensyafaati, izin dari Allah bagi pensyafaat untuk mensyafaati. Adapun izin terhadap masyfu'fi itu maksudnya izin dari Allah kepada yang disyafaati untuk mendapatkan syafaat. Jadi orang yang akan mensyafaati juga enggak bisa mensyafaati kecuali jika Allah izinkan. Dan orang yang disyafaati pun tidak bisa mendapatkan manfaat dari syafaat tersebut kecuali jika Allah izinkan. Yang kedua adalah ridha, yaitu ridha terhadap asy-syafi'. Ridha Allah terhadap orang yang mensyafaati saudaranya yang lain. Kalau dalam hadis-hadis para nabi alaihi salatu wasalam itu yang diridhai oleh Allah untuk mensyafaati. Kemudian ulama, syuhada, as-salihun. Nah, di antara as-salihun sangat memungkinkan teman-teman Anda yang ada di sekitar tempat tinggal Anda. Maka kita sangat membutuhkan untuk berlaku baik kepada saudara kita karena Allah, ikhlas karena Allah. Siapa tahu dengan sebab itu kemudian saudara Anda Allah takdirkan, Allah muliakan untuk mensyafaati Anda ketika Anda membutuhkannya. Kemudian berikutnya ridha terhadap al-masyfu' lahu. Ridha terhadap yang disyafaati. Allah meridhai hanya kepada orang-orang ahlut tauhid, ahlul Islam. Allah tidak ridha orang-orang yang musyrik mendapatkan syafaat. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu secara umum, walaupun terkadang dikecualikan keridhaan Allah dalam masalah tertentu karena sebuah hikmah yang hanya yang Allah lah yang Maha mengetahui tentang hikmah tersebut. Baik, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Syekh Shalal Syekh hafizahullah taala menjelaskan contohnya yang dikecualikan ini adalah syafaat yang didapatkan oleh Abu Talib yang sebatas peringanan azab dan tidak lebih dari itu, tapi tetap statusnya sebagai orang kafir, mati dalam keadaan kafir, kemudian kekal selamanya di neraka, tetap itu semua tidak bisa tersyafaati, tidak bisa mendapatkan syafaat untuk tidak kekal selamanya di neraka. Kemudian kata Syekh di sini, kelanjutannya. Qala al-muallif rahimallahu taala, fa idza kanat asy-syafa'atu kulluha lillah. Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya syafaat semuanya hanya milik Allah, buktinya ada ayat tentang syarat harus dapat izin dari Allah, harus diridhai oleh Allah. Maka itu menunjukkan semua syafaat itu milik Allah Ta'ala saja. Wala takunu illa ba'da idni, illa min ba'di idni. Dan tidaklah syafaat itu terjadi kecuali dengan setelah izin Allah, setelah diizinkan oleh Allah. Wala yasha'u nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala ghairuhu fi ahadin hatta ya'dhanallahu fi. Dan syafaat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mensyafaati, tidak pula selain beliau, untuk maslahat yang didapatkan oleh seseorang pun, siapapun juga orang itu, sampai ya'dhanallahu fi, Allah mengizinkannya. Wala ya'dhanu illa li ahli tauhid. Dan Allah tidak mengizinkan kecuali untuk ahli tauhid. Tabayyana lak. Dengan demikian jelas bagi Anda, anna syafa'ah kullaha lillah. Bahwasanya syafaat semuanya milik Allah. Fa'atlubuha minhu. Maka saya memohonnya, berdoa untuk mendapatkan syafaat tersebut, minhu, yaitu min Allah, dari Allah. Fa'akul Allahumma la tahrimni syafa'atahu. Lihat, panah pertama, Allahumma, ya Allah, kepada Allah langsung. La tahrimni, janganlah engkau cegah saya syafa'atahu, dari mendapatkan syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau Allahumma syafi'ahu fiyya, ya Allah, jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pensyafaat untuk kebaikan saya. Wa amsal hadza, dan kalimat-kalimat yang semisal ini. Lihat, doa maka harus dipersembahkan ataupun ditujukan kepada Allah semata. Allahumma, Allahumma, begitu. Fa in qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya syafa'ata, bagi yang menomori syafaat pada bab besar pembahasan inti ada 15, maka ini dimasukkan, dipisahkan dengan yang tadi. Namun saya memandang ini satu pembahasan, maka saya masukkan sehingga jumlah totalnya 14. Fa in qala, maka jika dia mengatakan annabiyyu sallallahu alaihi wasallam utiya syafa'ata, mendapatkan anugerah syafaat, wa ana atlubuhu mimma atahullah, dan saya memintanya, memohonnya, mohon kepadanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan yang saya minta adalah mimma atahullah, sesuatu yang merupakan sebagian dari apa yang Allah anugerahkan kepada beliau. Beliau kan dianugerahi bisa mensyafaati. Nah, saya memang mintanya, dia mengaku ana atlubuhu, saya mintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan Allahumma lagi, ya Nabi, begitu. Tetapi alasannya mimma atahullah. Ini syubhatnya di sini. Yang saya minta itu adalah sesuatu yang memang Allah Ta'ala menganugerahkan kepada beliau. Lalu apa salah saya? Gitu. Fal jawabu, maka jawabannya, inna allaha a'tahu syafa'ata wa nahaka an hadha faqal fala tad'um allahi ahada. Jawabannya adalah, sesungguhnya Allah memang benar menganugerahkan syafaat kepada beliau. Namun benar pula kalau dikatakan bahwa Allah Ta'ala nahaka an hadza faqala, Allah melarang Anda dari perbuatan Anda itu, berdoa kepada Nabi yang sudah meninggal dunia. Faqal, Allah Ta'ala berfirman, ini buktinya larangannya. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian beribadah, baik dengan ibadah doa ul mas'alah maupun doa ul ibadah, ma'allah, di samping kepada Allah, ahada, juga kepada seorang pun, siapapun selain Allah. Artinya apa? Syekh mengajarkan kita untuk mengingat kembali bantahan global, mengembalikan kepada yang muhkam. Ini ayat muhkam. Kalau ada yang bertentangan dengan ini, pasti salahnya yang bertentangan, yang menentang tadi. Apa yang menentang itu? Ana atlubuhu, kata pensyubhat ini. Saya memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan doa. Mengapa doa? Mengapa dikatakan doa kekhususan, doa yaitu ibadah yang dalam mengesakan Allah dalam peribadatan tersebut, dalam menunjukkan ibadah doa tersebut hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak boleh kepada selainnya. Mengapa demikian? Karena kan dalam perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak mampu, makhluk enggak mampu, sudah meninggal dunia. Enggak mampu. Maka berarti itu kekhususan Allah, bukan enggak ada sangkut pautnya dengan makhluk. Jangan dimintakan kepada makhluk. Jangan minta kepada makhluk maksudnya. Maka ketika itu doa yang syirik kalau berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara sudah meninggal dunia. Maksudnya minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal dunia itu kategori doa dan masuk dalam perkara yang terlarang, falatat umallahi ahada. Ana atlubuhu itu syubhat. Ana atlubuhu mimma atahullah itu syubhat. Akan jelas apakah benar atau salahnya kalau dikembalikan, diantaranya caranya kalau dikembalikan kepada yang muhkam. Ini ayat muhkam. Ayat muhkamah ini falatat umallahi ahada. Kita katakan dalam ayat ini terlarang melakukan peribadatan kepada selain Allah siapapun dia, karena ahada di sini nakirah pada konteks kalimat larangan. Menunjukkan faedah umum, siapapun juga enggak boleh, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita persembahkan doa, kita persembahkan ibadah, apapun juga ibadah itu termasuk doa, tidak boleh kita tujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terlarang berdasarkan ayat ini. Berarti bertentangan dengan ayat ini, maka Anda yang salah. Seperti itu. Kalau dia mengatakan yang saya lakukan bukan doa tetapi menyembelih, maka kita katakan tad'u di sini umum. Umum doa ul ibadah dan doa ul masalah itu semua terlarang dipersembahkan kepada selain Allah. Jadi umum. Fa idza kunta tad'ullaha an yushaffi'a nabiyahu fika. Maka jika Anda berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan nabinya sebagai pensyafaat fika untuk kebaikan Anda, fa'ati'hu. Maka itu niat yang baik. Begitu maksud Syekh di sini. Itu niat yang baik, itu bagus. Karena berdoanya kepada Allah, tad'ullah, panah pertama kepada Allah, tapi fa'ati'hu. Panah arah maksudnya dalam doa kepada Allah pertamanya, maka tapi ingat ati'hu. Taatilah Allah fi qaulihi dalam firman-Nya, fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian melakukan peribadatan kepada siapapun selain Allah bersamaan dengan beribadah kepada Allah. Wa aidan fa inna syafa'ahu diyaha ghairan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bantahan yang kedua. Bantahan pertamanya sampaikan ayat yang muhkamah. Kalau bertentangan berarti itu salah. Bantahan yang keduanya ini. Wa aidan, dan juga demikian bantahan yang berikutnya, fa inna syafa'ah utiyaha ghairan nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu kan yang mendapatkan juga selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mas, Mbak. Fasaha anal malaika yashfa'un. Kalau kamu perhatikan, silakan diperhatikan hadis, maka malaikat juga bisa mensyafaati. Dalil maksudnya, perhatikan dalil. Maka ada dalil yang menunjukkan malaikat juga bisa mensyafaati. Wal awliya juga yashfa'un. Wal afrat, anak kecil yang meninggal dunia juga yashfa'un. Bisa mensyafaati. Berarti kan dapat anugerah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak sesempurna syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada tiga syafaat yang khusus hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa melakukannya. Tapi sama-sama logikanya, sama-sama dapat anugerah. Padahal kamu telah bilang tadi di awal, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya syafa'ah fa ana atlubu wa ana atlubuhu mimma atahu Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan anugerah syafaat. Maka logika dia, kalau begitu saya sah-sah saja mintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan diberi, mendapatkan anugerah. Kita katakan dalam bantahan yang kedua ini, loh selain Nabi pun juga mendapatkan anugerah itu, al-afrod, al-awliya, al-malaika. Atakul, apakah berani kamu katakan, inna Allah atahumu syafa'ah, sungguhnya Allah memberi mereka syafa'at, fa'atlubuha minhum, maka saya juga akan meminta syafa'at itu kepada mereka. Berani mengatakan demikian? Ada yang berpendapat demikian? Tidak ada satupun yang berpendapat demikian dari para ulama yang ilmunya benar. Fa in qulta hadza. Jadi dan kenyataannya memang apa? Syafa'ah kaum musyrikin banyak memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak mencarinya maksudnya, yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa in qulta, kemudian jika engkau mengatakan hadza, ini, mengatakan ini maksudnya apa? Iya benar, saya meminta juga kalau begitu kepada al-afrod, kepada malaikat, kepada awliya, meminta syafaat kepada mereka. Seandainya nekat mengatakan seperti itu, sudah seperti yang saya sampaikan tadi, Syekh dalam teknik berdebat sudah berusaha menyiapkan dua langkah yang akan datang. Kalau nanti akan dimungkinkan akan jawab ya, maka nanti disusul segera bantahan yang ini. Jadi selayaknya orang yang mau berdebat dengan al-batil itu memang orang yang benar-benar siap. Sebetulnya ada syarat di sana, orang boleh berdebat apalagi di depan publik. Karena ini satu hal yang terkait dengan nama dakwah. Padahal sudah jelas sekali, kalah atau tidak kalah, kalah dalam tanda petik ya, kalah atau tidak kalah perdebatan antara al-sunnah dengan al-bid'ah wal-furqa, al-bid'ah wal-syirk, kalah atau tidak kalah al-bid'ah al-sunnah, mau dibilang kalah, mau dibilang tidak, menang, maka tetap namanya kebenaran. Kebenaran tidak berubah. Tidak kemudian kalau kalah dai-nya, dai al-sunnah wal-jamaah dalam berdebat, kebenaran berubah jadi kebatilan. Tidak. Ayat-ayat muhkamat tetap muhkamat. Gak bisa ditafsirkan ke yang lain-lainnya. Yang bertentangan dengan kebenaran. Ya, yang bukan tafsirannya gak bisa. Jadi gampangannya kalah atau menang dai al-sunnah wal-jamaah dalam berdebat dengan al-bid'ah dan al-syirik, itu mesti menangnya, tetap menangnya. Menang dalam arti kebenaran tetap, tidak ada yang bisa merubah. Hakikatnya demikian. Cuman kan itu tidak bisa difahami oleh banyak orang-orang awam. Kalau gak bisa jawab tandanya kalah. Kalau kalah tandanya apa yang diajarkan selama ini dari dai al-sunnah jamaah itu berarti apa? Tertolak gitu. Padahal sudah kita pelajari, ada ayat-ayat yang muhkamat yang ini sudah pasti kebenarannya yang jelas, tidak sama. Itu jadi umul kitab, induk dari Alkitab, tempat kembalinya perkara-perkara yang samar, patokan kebenaran untuk memeriksa apakah suatu pikiran itu salah tidak ya, yang muhkamat ini yang paling pokok. Kalah atau menang dai-nya, muhkamat tetap muhkamat. Kebenaran yang pasti tetap kebenaran yang pasti. Seperti itu. Cuman kita katakan ketika itu dai tersebut tidak bisa menjawab. Nah, oleh karena itu tidak mudah menyodorkan diri untuk debat di depan publik. Ataqul, apakah engkau mengatakan inna saya ulangi, fa in qulta hadza, kalau engkau mengatakan ini, ya maksudnya saya memintanya dari saya meminta juga kepada minta syafaat kepada malaikat, para wali, pokoknya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang bisa mensyafaati. Maka sudah kita siapkan jawabannya, hadza raja'ta ila ibadati salihin. Saya ulangi, bukan hadza, ini hadza sudah ikut yang sebelumnya. Raja'ta, kalau demikian halnya, raja'ta, engkau telah balik lagi ya, pembahasannya kepada ibadatus salihin. Berarti engkau telah kembali kepada ibadatus salihin, menyembah orang-orang saleh. Allati dzakarallahu fi kitabihi, yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Sudah sampaikan ayatnya, begitu. Kalau kamu jawab iya, berarti kamu menyembah mereka, orang-orang saleh. Ini ayatnya. Ayat yang terkait dengan apa namanya, meminta syafaat kepada orang-orang saleh. Wa in qulta la, namun jika engkau mengatakan tidak, sudah disiapkan jawabannya oleh Syekh. Batala qauluka. Kalau begitu logikamu apa? Salah logikamu tadi. Logika yang mana? Yang tadi di awal, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam u'tiya syafa'ah wa ana atlubuhu mimma atahu Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi anugerah syafaat dan saya memohon kepada beliau dari sesuatu yang Allah anugerahkan kepada beliau. Itu logika mereka. Itu jadi batil. Karena ternyata kamu mengatakan kalau kepada malaikat enggak, meminta syafaat kepada malaikat. Berarti kamu kan double standar. Ini bertentangan. Maka batil sesungguhnya logikamu itu. Atahullah asyafa'ah wa ana atlubuhu. Saya apa, Allah menganugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat sementara sedangkan saya memohon kepada beliau mimma atahullah, dari apa yang Allah anugerahkan kepada beliau. Ini ucapan dia yang batil. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pada syubhat yang keenam. Al-faslul ashir, pasal yang ke-10. Itsbat anal iltija ila salihin syirkun wa ilja man angkara dhalika ila al-i'tiraf bihi. Penetapan bahwa berdoa kepada orang-orang saleh itu syirik dan mengarahkan, dan upaya dan pembahasan yang kedua adalah tentang mengarahkan orang yang mengingkari hal itu agar supaya mereka mengakuinya, hal itu, mengakui hal itu, yaitu bahwasanya doa kepada orang saleh itu syirik. Kita tetapkan, kemudian kita arahkan orang yang enggak percaya untuk supaya percaya, supaya mengakui bahwasanya namanya berdoa kepada orang saleh itu syirik. Ini terkait dengan syubhat yang keenam, fa in qala, lalu jika dia mengatakan kepadamu, ana la usyriku billahi syai'a, saya tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kalau syubhat yang kelima tadi dan bantahannya, kalau bantahan syubhat yang kelima tadi itu intinya ada pada qul lillahi syafa'atu jami'a, syafaat itu semuanya milik Allah, maka mintanya kepada Allah, berdoanya kepada Allah. Kalau berdoa kepada selain Allah, berarti berdoa kepada orang yang enggak mampu memenuhi. Kalau enggak mampu memenuhi, ini berarti bukan masalah, bukan daerahnya, wilayahnya makhluk. Berarti kekhususan Allah. Harusnya ditujukan kepada Allah saja doa itu dalam masalah itu. Begitu intinya. Tetapi kalau untuk matan ini, intinya adalah apa? Yaitu pembuktian jenis perbuatan mereka itu, pembuktian bahwa jenis perbuatan mereka itu adalah jenis kesyirikan dalam uluhiyah. Kita ingin buktikan bahwasanya doa kepada orang soleh itu syirik dalam uluhiyah. Sebetulnya sama-sama, yang tadi pun juga hakikatnya syirik dalam uluhiyah karena terkait dengan minta syafaat juga, berdoa kepada selain Allah. Tetapi dari pintunya, pintu cara mendebat yang lain dari yang ini. Yang tadi konsentrasinya mengarah semua ayat-ayatnya tadi, ya, mengarah pada ayat yang pertama. Ayat-ayat setelah ayat yang pertama, yang setelah ayat yang pertama disebutkannya. Itu semuanya mengarah kepada kesimpulan ayat yang pertama. Dari pintu itu ingin membuktikan. Adapun ini pembicaraan difokuskan kepada kamu itu melakukan pelanggaran dalam masalah uluhiyah. Kamu itu telah melakukan syirik dalam masalah uluhiyah. Subhatnya adalah ana la usyriku billahi syai'a. Saya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Nah, hasya wa kalla. Maksudnya sekali-kali tidak, benar-benar saya bukan dari itu, bukan orang yang menyekutukan Allah. Pokoknya dia membersihkan diri dia dari tuduhan melakukan kesyirikan. Kita sudah menangkap kejanggalan. Loh, perbuatannya syirik kok mengatakan saya tidak syirik, berarti enggak paham tentang syirik itu. Nah, kita lihat dan amati, ikuti ucapan dia selanjutnya. Dari situ kita tahu akar masalahnya di mana, kok sampai enggak paham tentang syirik. Walakinil iltija ila salihin laisa bisyirik. Bisyirkin. Akan tetapi berdoa kepada orang-orang soleh itu bukan syirik. Berarti dia enggak paham bahwasanya kalau doa yang merupakan ibadah itu kalau dipalingkan kepada orang soleh itu kesyirikan. Berarti ima dia enggak paham tentang definisi ibadah itu apa, atau dia enggak paham doa itu bagian dari ibadah, atau dia enggak paham bahwasanya seluruh ibadah ini, seluruh ibadah itu harus ditujukan kepada Allah saja, harus dipersembahkan kepada Allah saja, tidak boleh kepada selainnya. Itu beberapa kemungkinan yang ada. Jadi dalam berdebat kita mengamati, terus mengamati. Jangan lepas sekalimat pun dari ucapan demi ucapan. Maka debat itu tidak mudah, tidak gampang. Dan ini ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, sikap berlepas diri dan membersihkan diri dari kesyirikan padahal dia musyrikin, itu adalah sesuatu yang ma'ruf, maklum maksudnya. Telah diketahui dengan jelas dari ciri khas kaum musyrikin yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mendakwai mereka. Ciri khas mereka adalah yan pun menolak mereka dikatakan kafir, menolak mereka dikatakan musyrik. Jadi bukan hanya musyrikin zaman Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab saja mengatakan ana la usyriku billah syai'a, artinya menolak kesyirikan, walaupun mungkin kata-katanya enggak persis. Musyrikin dahulu pun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ciri khasnya adalah enggak suka terhadap kekufuran, kesyirikan. Buktinya enggak suka dikatakan kafir, enggak suka dikatakan musyrik. Jadi masih ada kebencian terhadap kekufuran, kesyirikan. Namun kekufuran dan kesyirikan yang seperti apa yang dibenci oleh orang kafir dan yang tidak dibenci oleh orang kafir, itu perlu kita ketahui. Bagaimana pemahaman orang-orang musyrik terhadap kesyirikan, terhadap kekufuran. Oleh karena itu, ini bukti ya, bukti bahwasanya mereka itu gak mau dikatakan melakukan kesyirikan. Protes kalau perbuatannya itu dikatakan syirik. Dan berarti apa? Menyatakan apa yang dilakukannya itu benar, bukan syirik. Apa yang dilakukannya itu benar, bukan kesalahan. Gitu. Apa buktinya? Buktinya adalah dalam sebuah riwayat Imam Muslim bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qal, berkata, kanal musyrikun, dahulu orang-orang musyrik itu yaqulun, mereka mengatakan ya, labbaik la syarikalak. Qal, berkata, fa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailakum qad fa yaqulun illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Nih, labbaik la syarikalak, ini benar. Tetapi kelanjutannya apa? Talbiyah mereka ini, ini mereka sedang ibadah ini. Ternyata ungkapan ibadahnya apa? Labbaik la syarikalak, ada tambahannya, illa syarikan huwalaka. Labbaik ya Allah, aku penuhi panggilanmu. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu, illa kecuali syarikan, satu sekutu huwalak, yang itu memang pantas jadi sekutumu. Nah ini, jadi ini bukan syirik ini. Tahu gak apa sasaran bidiknya ketika mereka mengikrarkan itu? Maunya mereka itu kemana dengan mengungkapkan seperti itu? Maunya adalah kalau diakui ada sekutu bagi Allah, walaupun dipilihkan yang paling istimewa, nabi yang diutus, malaikat yang dekat kedudukannya dengan Allah, misalnya itu, atau salah satu diantara itu misalnya. Saya tidak tahu apa yang mereka maksudkan sekutu yang mana, yang jelas makhluk. Maka kalau itu sudah diakui oleh ahlu tauhid, maka protes mereka kalau mereka dilarang berdoa kepada sekutu yang memang sah jadi sekutunya Allah tadi. Sah dijadikan sekutunya, sekutu bagi Allah tadi. Jadi kalau datang ke kuburan wali, sementara wali itu dianggap sebagai sekutunya Allah yang sah, yang lain gak sah jadi sekutu Allah, maka kalau datang ke kuburannya kemudian berdoa kepada kuburannya, itu jangan diprotes, itu jangan diingkari, itu benar, itu bukan syirik. Seperti itu maksudnya mereka itu. Oleh karena itu, ini semisal syubhatnya Nasoro. Semisal syubhatnya Nasoro, keyakinan Nasoro Al-Masih, Nabi Isa alaihissalam, ini ibnullah, anak Allah. Nah, kan beda dengan patung batu, beda dengan anu, beda. Ini anak Allah, begitu. Kalau berdoa kepada Nabi Isa alaihissalam yang gaib itu, jangan dipermasalahkan karena memang kedudukannya khusus. Nah ini seperti itu syubhat mereka itu. Seperti itu. Jadi nggak ada ceritanya namanya orang musyrikin, kata Syaikhul Syaikh Habibullah Taala, Habibullah Taala. Kok orang musyrikin ngaku dirinya musyrik? Setuju dikatakan kamu musyrik, bukan muslim, itu gak ada. Ya bu, kalaupun ada satu dua yang mungkin kehabisan obat, kali kasih haloperidol, obat halusinasi 500 miligram 3 kali sehari. Baik. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Dari sinilah kita ambil faedah bahwa orang musyrik itu juga ada sedikit-sedikit kecerdikannya dalam berkelit. Yaitu mereka pakai label-label, pakai nama-nama yang apa, membuat orang itu setidaknya kalau mau bantah mikir dulu, atau bahkan diharapkan menerima. Sekutu dinamakan Ibnullah, anak Allah. Sekutu dinamakan As-Sayyid. Sekutu kemudian apa namanya, berdoa kepada, beribadah kepada atau menyembah orang-orang soleh, tidak dikatakan menyembah. Lari dari perkataan itu karena kelihatan salahnya jelas. Kalau pakai istilah itu, maka pakai istilah tawasulan. Seperti itu, tawasulan. Karena tawasulan itu ada dua bentuknya, seperti ada dalam kitab Tauhid. Jadi ada yang kemudian dengan istisfa, minta syafaat, ada yang tidak. Baik, pokoknya biasa itu, apa, ada syubhat, ada pemutarbalikan fakta dan hakikat dengan pelabelan nama-nama. Itu sudah dari dulunya, dari kaum musyrikin dulu sudah seperti itu. Orang sekarang cuma meneruskan saja dari orang-orang musyrikin zaman dahulu. Sesungguhnya kalau mau jujur, kalau ditinjau dari sisi apa namanya, kesamaannya, kemungkinan besar meneruskan saja, setidaknya sama dengan metode mereka, metode orang-orang musyrik. Kemudian faqul lahu idza kunta tuqiru anna Allah harrama syirka, maka katakan kepadanya, ini cara menjawabnya, jika Anda telah mengakui bahwa Allah mengharamkan syirik, a'zam min tahrimiz zina, lebih besar pengharamannya dari pengharaman zina. Wa tuqirru annallaha, dan engkau telah mengakui bahwa Allah Ta'ala la yakfiruhu, tidak mengampuni kesyirikan akbar tersebut. Fama hadzal amru alladhi harramahu Allah, maka apakah kesyirikan yang dilarang itu hakikatnya? Kesyirikan yang Allah haramkan itu apa hakikatnya? Bisa enggak jelaskan kepada saya? Kesyirikan yang Allah haramkan dan Allah sebut tidak diampuni itu apa hakikatnya? Jelaskan kepada saya. Seperti itu. Jadi langkah pertama, munculkan sesuatu yang disepakati, suatu yang mendasar sekali dalam Islam, yaitu syirik. Kalau gak paham syirik, ganti dengan nama menyembah selain Allah. Bukankah Allah mengharamkan menyembah selainnya? Ya, pastilah mengatakan begitu. Kalau gak kenemenan, kebangetan. Dan itu lebih parah daripada tahrimuz zina, pengharaman zina. Banyak orang yang mungkin ketika menangkap basah tetangganya berzina, marah-marah, dipukuli, diusir dari kampung, dianu dan seterusnya. Tetapi kalau melihat tetangganya apa, kemudian melakukan kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya, itu urusan pribadi. Itu urusan kemarahannya, kebenciannya tidak sebesar daripada kebencian terhadap zina. Ini salah yang seperti ini. Salah. Harusnya larangan yang paling terbesar, yaitu kesyirikan, itu menuntut kebencian yang terbesar pula kita tujukan kepada kesyirikan tadi. Sebagaimana wa adamu ma amarallahu bi at-tauhid, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala dalam Al-Usul Tsalatsah mengatakan seperti itu, bahwasanya perintah Allah yang terbesar adalah tauhid. Maka tuntutannya kecintaan kita yang terbesar dari ajaran-ajaran Allah adalah kecintaan kita kepada at-tauhid. Maka pengorbanan kita yang terbesar untuk mendapatkan status bertauhid dengan baik, dengan sempurna. Maksudnya. Nah, itu pertama, pakai sesuatu yang disepakati. Kemudian cara kedua, segera rubah segera rubah, upayakan untuk rubah suasana dialognya dari sejajar atau dia merasa lebih tinggi dengan rendah. Yaitu apa? Yaitu dengan kasih soal yang kira-kira dia enggak bisa jawab. Kalau dia mengatakan fa innahu la yadri, maka sesungguhnya dia tidak mengetahui. Nah, berubahlah ketika itu jadi hubungan atas bawah, hubungan pengajar kepada dengan orang yang diajarkan yang tidak mengetahui sebagian ilmu dari pengajarnya. Maka ini sangat besar faedahnya untuk menjatuhkan mental orang yang si pendebat. Faqul lahu, maka katakan kepadanya, kaifa tubari'u nafsaka minasyirki, bagaimana engkau melepaskan dirimu dari kesyirikan, menyatakan dirimu bersih dari kesyirikan. Wa anta la ta'rifu, kalau jawabannya saya tidak tahu. Coba syirik itu yang diharamkan oleh Allah tadi, yang tidak diampuni oleh Allah tadi, apa coba definisinya? Saya tidak tahu. Misalkan jawabannya begitu, kita katakan, bagaimana sih kamu ini mengatakan kamu enggak berbuat syirik sedangkan kamu tidak mengetahui apa itu syirik? Am kaifa yuharimullah alaik, atau kamu bisa sampaikan, Anda bisa sampaikan kepada orang yang melakukan kesyirikan itu, yang punya syubhat itu, kaifa yuharimullah alaik, bagaimana Allah mengharamkan atasmu perkara ini, yaitu kesyirikan. Wa yadhkuru annahu la yaghfiruhu, dan dia telah menyebut, dan dia menyebutkan, yaitu Allah menyebutkan kepadamu bahwasanya kesyirikan itu adalah sesuatu yang tidak diampuni olehnya. Wala tas'alu anhu, tapi kamu enggak pernah pengin tahu tentangnya, enggak pernah bertanya tentang apa makna syirik, enggak pernah pengin ngaji tentangnya, enggak pernah kemudian ingin baca-baca tentangnya. Wala ta'rifu, padahal kenyataannya kamu enggak tahu, kecuali kalau tahu kemudian enggak mencari tahu. Ini tidak tahu kok kemudian merasa tenang-tenang saja, enggak ingin tahu. Atadunnu, apakah sikap kamu yang seperti itu, tahu enggak tahu tapi enggak mau cari tahu, enggak mau belajar tentang syirik? Apakah sikap kamu seperti itu karena sangkaanmu apa? Seperti yang disebutkan oleh Syekh, atadunnu, apakah engkau menyangka annallaha yuharrimu wa la yubayyinuhu lana, bahwa Allah sesungguhnya mengharamkan syirik tapi tidak menjelaskan apa itu syirik kepada kita. Apakah kamu punya sangkaan aneh seperti itu? Kok enggak tahu, enggak mau cari tahu? Apakah sangkaanmu Allah tidak menjelaskan? Enggak ada penjelasannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang sahihah, sehingga enggak usah repot-repot mencari tahu karena enggak ada jawabannya. Apa itu sangkaanmu? Maka ini kayak dimarahi aja ini. Apakah kamu mungkin, bagaimana kamu berlepas diri dari kesyirikan sementara kamu enggak tahu? Bagaimana Allah mengharamkan kesyirikan kemudian enggak menjelaskannya? Kamu enggak tahu kemudian enggak tanya-tanya. Kemudian kayak dimarahi dan seterusnya. Nah, ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadinya mungkin datang dalam keadaan mental tinggi, siap debat, siap menjatuhkan ahlu tauhid, ternyata berubah jadi kerdil. Biiznillah, dengan taufik Allah Ta'ala, yaitu dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Faedah penting dalam berdebat dengan orang musyrik, bahwa jangan sekali-kali menyamaratakan. Setiap musyrik itu pasti mu'anid, pasti orang yang penentang, pasti orang yang sombong. Sehingga cocoknya orang yang menentang itu dengan diantaranya sikap yang cocok dalam keadaan tertentu, yaitu dengan sikap tegas, keras. Karena tahu kebenaran, penentang itu orang yang tahu kebenaran namun tetap ngeyel terus. Jangan seperti itu. Betapa banyak orang yang melakukan kesyirikan namun gak paham. Maka rubah dialognya dengan tes tadi. Kalau dia gak bisa jawab, kita ajari dengan lemah, dengan lembut. Kita sampaikan, kita hiasi tauhid sehingga semakin indah di hati orang musyrik tadi sehingga menerimanya. Seperti itu. Fa in qala asyirku ibadatul asnam, lalu jika dia mengatakan syirik itu menyembah patung, mungkin malu mengatakan saya tidak tahu, sudah tadi saya sudah mengatakan tidak tahu dimarah-marahi misalnya, atau saya tidak tahu kemudian di apa bagaimanakan lah kalau gitu apa namanya naik kata aja bilang syirik adalah ibadatul asnam, menyembah patung. Ini memang apa namanya penjelasan yang sangat mudah sekali mengetahui bahwasanya menyembah patung itu syirik memang benar, tetapi bukan satu saja syirik itu gitu. Fa'ingkola. Nah, sekarang dia memainkan jurus yang lain lagi. Setelah jurus yang satu tadi, yaitu apa? Ana la usyriku billahi syai'a, hasyakallah. Wah, pakai kalimat hasyakallah. Sekali-kali tidak. La usyriku billahi syai'a, syai'an nakira pada konteks kalimat peniadaan. Sama sekali, babar blas. Seperti itu, aku enggak syirik. Ya, setelah itu, jadi bagaimanakan diputar balik sama Syekh. Nah setelah itu ganti jurus. Asyirku ibadatul asnam. Syirik itu menyembah patung. Nah ini adalah syubhat yang ketujuh. Ini adalah syubhat yang ketujuh. Wa nahnu la na'budul asnam. Dan kami enggak menyembah patung. Enggak beribadah kepada patung. Maka fakul lahu, maka katakan kepadanya. Pakai cara tes lagi, pertanyaan lagi, supaya kita bisa menjadi pengajar dai, mengajak kepada kebenaran. Ma makna ibadatul asnam? Pokoknya mau kesana kemari kejar saja terus. Nah, mau bicara ganti pembicaraannya ibadatul asnam, kejar. Mau ganti pembicaraannya kepada apa namanya doa kepada orang soleh bukan syirik, kejar sana, turuti. Dia maunya apa? Kalau memang mampu. Sekarang tayyib, ma makna ibadatul asnam? Coba jelaskan padaku apa itu ibadah, beribadah kepada patung-patung. Atatunnu annahum ya'taqidun? Apakah engkau mengira bahwasanya mereka meyakini anna tilkal akhsyab, bahwasanya patung apa? Kayu-kayu itu, wal ahjar dan batu-batu itu, karena patung bisa dari kayu, bisa dari batu. Takhluku, bisa menciptakan, wa tarzuku dan bisa memberi rezeki, wa tutabbiru dan bisa mengatur amra man da'aha, urusan orang yang berdoa kepadanya. Nah, ditanya seperti itu. Suruh jelaskan, kemudian ditanya seperti itu. Kalau dia jawab iya memang itu patung walaupun batu tapi bisa mengatur alam semesta ini, maka fahada yukadzibuhul Qur'an, ini didustakan dalam Al-Qur'an. Wa ingqal, namun jika dia mengatakan huwa man qasada khashbatan au hajaran au baniyatan ala qabrin aghairihi, yaitu apa namanya ibadatul asnam itu adalah man qasada khashbatan orang yang yaitu menyembah apa itu, orang yang menunjukkan persembahan ibadah kepada khusbah, kepada kayu, dan juga demikian kepada apa, batu, dan kepada bangunan yang didirikan di atas kubur, di atas kuburan, atau selainnya. Yada'una dhalik, mereka berdoa meminta kepada khusbah, hajar, baniyah tadi, minta kepada benda-benda tadi. Wa yadhbahuna lahu, yaitu dan menyembelih untuknya. Kemudian wa yaqulun, dan mereka mengatakan innahu yuqarribuna ila Allahi zulfa, sesungguhnya khusbah, hajar dan baniyah itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Wa yadfullaha, dan dan Allah Ta'ala menolak dari kami bibarakatihi wa yadfa'allahu anna bibarakatihi wa yadfa'allahu, yaitu Allah menolak anna dari kami bibarakatihi dengan keberkahan sesembahan-sesembahan tadi, au yu'tina bibarakatihi, atau menganugerahkan apa yang kita butuhkan kepada kita bibarakatihi, dengan keberkahan sesembahan-sembahan tadi. Berarti apa maksudnya ini? Kurang lebihnya lafaz yang disampaikan saya demikian, dan intinya demikian kurang lebihnya. Maksud yang disampaikan saya ini bahwa mereka kalau seandainya menjawab maksud dari menyembah patung tadi yang terbuat dari batu atau terbuat dari kayu atau berupa bangunan di atas kuburan atau selain itu, maksudnya adalah mempersembahkan doa kepada mereka, menunjukkan doa kepada mereka, atau mempersembahkan ibadah menyembelih kepada mereka dengan tujuan ataqarrub ilallah, dengan tujuan meminta syafaat. Nah, seperti ini apa? Ini kalau mereka mengakui ibadatul asnam seperti itu, maka kita katakan sodakta, fakul sodakta. Maka katakan barulah Anda benar ketika ini, ketika mengatakan seperti ini. Memang ibadatul asnam itu hakikatnya bukan batu sebagai benda mati yang disembah, tetapi ada sesuatu yang diharapkan untuk mendekatkan diri penyembahnya kepada Allah Ta'ala sebagai perantara, yaitu ruh yang menitis pada batu tersebut. Jadi jangan dibayangkan orang-orang Nasoro ketika menyembah di gua Maryam, dinamakan apalah istilahnya mereka, kemudian ada patung Bunda Maryam menurut istilah mereka, kemudian logika mereka batu benda mati bisa bicara, bisa menjawab permintaan, memenuhi permintaan. Tidak. Tetapi ruh dari Maryam alaihissalam, ruh beliau yang kemudian berbicara ketika ada yang berdoa kepada patung tersebut, kemudian mengkabulkan doa tersebut. Menyampaikan, kalau terkait dengan kesyirikan orang musyrikin tadi, bukan mengkabulkan langsung, tapi menyampaikan kepada Allah, Allah lah yang mengkabulkan. Tapi doanya kepadanya itu sudah apa? Sudah termasuk syirik dalam al-uluhiyah. Sudah termasuk syirik dalam al-uluhiyah. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada satu yang perlu kita jelaskan di sini, bahwa berdasarkan yang pertama, yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bantahan syubhat yang kedua tadi, ada firman Allah dalam yaitu dalam surat Al-Isra ayat 57, bahwa orang-orang soleh yang disembah oleh kaum musyrikin itu mereka sendiri apa? Yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Sesembahan-sembahan itu sendiri, yaitu orang-orang soleh itu, setidaknya di antaranya itu sesembahan orang musyrikin, memohon kebutuhan mereka hanya kepada Tuhan mereka. Jadi orang-orang soleh itu kalau ada punya kebutuhan semasa hidupnya, itu mohonnya kepada Allah. Lalu kok mereka meninggal dunia, kalian itu apa? Berdoanya kepada mereka. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau masih hidup berdoanya kepada siapa? Kepada Allah. Lalu kok ketika beliau meninggal dunia, nah, ketika beliau meninggal dunia ini apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku menjadi pengikutnya melempar kertas-kertas untuk meminta syafaat, permintaan kepada apa namanya, jika tidak salah ingat apa namanya yang disebutkan dalam pengkabaran itu, yaitu kepada Imam Syafi'i rahimallahu taala. Kemudian yang berikutnya adalah mengapa terkadang mereka ketika meminta, ya, ketika mereka meminta kepada batu-batu tadi yang diyakini ada ruh yang menitis padanya, itu kok terkadang dikabulkan. Nah, terkadang mereka merasa saya gak punya anak, mandul, liku-liku, laki-laki yang tak laku-laku. Setelah laku kemudian gak punya apa? Anak pula misalnya. Terus akhirnya dia pergi kemana? Pergi ke kuburan, ke kuburan wali. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Setelah itu yang dilakukan adalah memohon kepada wali tersebut supaya dapat anak. Ternyata kok benar setelah setahun setelah kejadian tersebut, tahu-tahu punya anak. Nah, ini gimana ini? Dan yang seperti itu enggak hanya satu dua. Loh, tambah tan soyo. Yang judi pakai nomor, minta nomor ke mbah ini mbah itu, kuburan mbah ini mbah itu, kok tembus nomornya. Nah, yang kayak gitu banyak lagi. Nah, tambah ini. Terus yang tadinya fakir ke situ jadi kaya. Nah, ini bagaimana? Ada dua jawabannya. Kaping sepindah. Yang pertama, ini bukan teknik debat, tapi teknik mengusir ngantuk dari para pendengar. Baik. Yang pertama, antakuna syayatinil jins ahdorot lahuma talab. Kemungkinan pertama, setan-setan dari kalangan jin itulah yang mengusahakan terwujud apa yang dia minta, karena terhalanginya itu kerjaan dia. Misal yang datang ke situ karena sakit, lumpuh, atau sakit apalah, hasil kerjaan tukang sihir memasukkan jin, setan dari kalangan jin ke mana? Ke tubuh itu, sehingga kemudian mengganggu kerja atau menyakiti apa? Anggota tubuh dari orang tadi. Nah, kemudian datang kepada, terus ada yang menyarankan tukang sihir itu mengirim utusan kepada orang itu untuk merayu agar mau datang kepada tukang sihir tadi. Akhirnya tukang sihir menasihati, coba kamu ke apa kuburan mbah itu, mbah ini, kemudian mintalah begini dan begitu. Kemudian dijawab oleh jin, kirimannya siapa? Tukang sihir tadi, ketika anu pakai suaranya dari mbah itu. Karena Syekh menjelaskan bahwasanya jin itu diberi kemampuan oleh Allah tasyakkul, bisa menyerupai baik bentuk tubuh maupun suara. Nah, ini berarti masih dalam kemampuan jin, bukan yang di luar kemampuan makhluk. Jin kan makhluk seperti itu. Misalnya suaranya ngebas mbahnya dulu misalnya yang sudah meninggal dunia, maka ketika meminta mbah putunya datang, cucunya datang, maka dijawab dengan suara mbahnya. Wah, semakin mantap dia. Pulang ternyata dicabut, ditarik oleh siapa? Tukang sihirnya jin itu dari tubuh, dikeluarkan dari tubuh siapa? Tubuh dari orang sakit tadi. Nah, kerasa sembuhlah. Itu kemungkinan pertama. Seperti itu kemungkinan pertama. Termasuk mungkin buta juga demikian, karena di antara sihir ada sihir yang mengkaburkan pandangan, seperti seolah-olah apa yang atraksi-atraksi sulap itu yang kemudian terpenggal lehernya kelihatan menganga, ternyata diusap saja langsung berubah jadi apa? Menyatu. Itu sangat besar kemungkinannya sihir pandangan. Nampaknya seperti apa? Menganga, berdarah, padahal tidak. Padahal tidak. seperti itu. Nah, kemungkinan kedua adalah orang yang sakit tadi datang ke kuburan tadi dan mohon kepada Allah dengan cara talabu syafa'ah tadi. Atau mohon kepada Allah dengan perantara sahibul qabr tadi, penghuni kubur tadi, qama biqalbihi hina su'al ittirar. Muncul dalam hatinya sebuah perasaan di keyakinan bahwasanya tidak ada yang mampu untuk menganugerahkan kesembuhan ini kecuali Allah. Benar-benar dia menghibah, dia benar-benar memelas, mengharap hatinya kepada Allah, namun caranya salah dengan menggunakan perantara sahibul qabr tadi. Jangankan ahlu tauhid, nanti ada ayatnya. Ahlu syirik saja, kalau berdoanya ikhlas ketika terkena musibah, ikhlas kepada Allah saja, Allah bisa di antara kemungkinannya Allah menghendaki untuk mengkabulkan. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, amma yujibul mutarra idha da'ah, di dalam surat An-Naml ayat 62. Jadi kalau mutar orang tersebut, kalau dalam keadaan terdesak, kalau keadaan terjepit, sudah tenggelam di tengah lautan yang luas, gak ada yang orang yang diharapkan untuk menolong, langsung keikhlasannya, langsung tawakalnya benar-benar kepada Allah Ta'ala saja, gak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah, maka dia berharap kepada Allah Ta'ala saja. Ketika terjadi musibah itu, bisa jadi Allah selamatkan. Walaupun setelah itu, setelah dalam keadaan lapang, syirik lagi. Seperti itu. Dan itu ada ayatnya, tidak hanya 1-2 ayat tentang masalah itu. Nanti akan kita dapatkan insyaallah Ta'ala. Maka memang benar suaranya itu adalah suara mbahnya. Tapi tidak benar bahwasanya yang mengkabulkan itu adalah mbahnya tadi. Ya, kemungkinan yang kedua seperti itu, Allah yang mengkabulkan dengan penjelasan seperti tadi. Kemudian selanjutnya, fakul sadaqta, kalau mereka sudah mengakui hakikat ibadatul asnam itu bukan menyembah patung yang benda mati, tidak ada keistimewaan, tidak dikeramatkan, tidak bertuah sedikit pun, tapi justru karena keyakinan bertuah, dikeramatkan, istimewa dan seterusnya, istimewa dalam maksud khusus, maka kita katakan sadaqta. Benar kamu. Wahada, dan inilah huwa fi'lukum indal ahjar. Inilah perbuatan kalian kepada batu-batu wal abniyah dan bangunan-bangunan allati alal kubur, yang dibangun di atas kuburan, wa ghairihima, dan selain keduanya. Sampai batu nisan yang besar, batu kijing yang besar dari kuburan wali, sampai merasa bukan sekedar tembok biasa, sehingga debunya diusap-usap. Kalau sini gatelan, maka apa? Diusap ke gatelnya tadi, ngalap berkah dan seterusnya. Nah, kalau seperti itu dengan keyakinan debu itulah yang bisa menyembuhkan gatelnya tadi, maka masuk tabarruk yang akbar, yang seperti syirik akbar yang seperti ini maksudnya. Baik, fahada aqarra anna fi'lahum hadha huwa ibadatul asnam fa huwal matlub. Ini berarti dia telah mengakui bahwasanya perbuatan kaum musyrikin dahulu itu adalah menyembah patung dengan jenis model penyembahan patung yang seperti ini, yang sekarang mereka pernah lakukan. Orang-orang musyrikin zaman sekarang, zamannya penulis maksudnya, itu pernah lakukan. Berarti sama perbuatan mereka dengan perbuatan musyrikin zaman dahulu. Kalau mereka sudah setuju itu, fahwal matlub, itulah yang diinginkan. Mereka mengakui bahwasanya itu kesyirikan. Kita bacakan ayat tentang meminta syafaat seperti itu syirik, pelakunya divonis kafir. Ayat yang sudah kita sampaikan tadi. Wa yuqalu lahu aidan, dan disebutkan pula kepadanya juga, qauluka asyirku ibadatul asnam, syirik itu adalah menyembah patung. Hal muraduka anna syirka makhsusun bihadha. Nah, ini cara bantah yang berikutnya. Jadi cara bantah yang pertama yaitu ketika mengatakan asyirku ibadatul asnam, maka jelaskan apa itu ibadatul asnam. Kemudian giring untuk mengakui ibadatul asnam itu hakikatnya adalah talabu syafa'ah tadi kepada ruh-ruh yang menitis, ya, kepada orang-orang soleh maksudnya. Nah, bantahan yang berikutnya adalah caranya kita katakan asyirku ibadatul asnam, ucapanmu itu hal muraduka, apakah maksudmu tadi anna syirka makhsusun bihadha. Kita ingin ajarkan bahwasanya syirik itu tidak hanya satu bentuknya. Syirik itu tidak ibadatul asnam saja. Sehingga ayat-ayat tentang perintah untuk bertauhid dan larangan dari berbuat syirik bukan hanya kepada penyembah patung saja. Begitu maksud kita. Ya, maksud saya begitu. Tapi caranya pakai tanya jawab yang menggiring. Tanya jawab yang menggiring. Karena secara psikologis orang yang menanya itu lebih tinggi mentalnya daripada yang ditanya. Daripada yang ditanya. Apalagi kalau kejebak nunggu ditanya lagi, nunggu ditanya lagi, nunggu ditanya lagi. Baru selesai jawab ini, tanya yang lagi satu, terus seperti itu. Sampai dia tidak tahu, maka kita berubah mengajarkan ilmu kepadanya. Apakah syirik itu khusus ibadatul asnam saja? Wa annal i'timad ala salihin wa du'a'ahum la yadkhulu fi dzalik. Apakah bersandar hati kepada orang-orang soleh, bersandar harapannya kepada orang-orang soleh tadi, wa du'a'ahum, ya, ketika keluarga, anggota keluarga ada yang sakit langsung ingat mbahnya yang sudah dikubur atau wali soleh yang sudah dikubur, sudah lama tidak berziarah ke sana, wa du'a'ahum, dan berdoa kepada mereka, la yadkhulu fi dzalik, apakah itu semua tidak apa, tidak masuk dalam syirik. Kalau bersandar bahwasanya yang saya katakan salah satu anggota keluarga sakit itu kemudian langsung pikirannya ini kepada kuburan, maksudnya adalah ini yang menimpakan bahaya adalah mbah itu yang sudah meninggal dunia karena kurang sajennya atau yang semisal itu, maka apakah yang seperti itu bukan kesyirikan? La yadkhulu fi dzalik. Fahada yarudduhu ma dzakarallah fi kitabihi min kufri man ta'allaqa 'alal malaikah wa Isa was-salihin. Kalau mereka menjawabnya adalah tidak termasuk, maka ini dibantah dengan apa yang Allah sebutkan dalam kitabnya berupa kekafiran orang yang bergantung hatinya kepada para malaikat, Nabi Isa alaihissalam was-salihin. Orang-orang soleh diantaranya ya Maryam alaihissalam. Fala buddha, maka haruslah an yuqirralaka, dia mau mengakui di hadapanmu atau kepadamu, anna man asyraka fi ibadatillah ahada minas salihin fahuwa syirkul madhkur fil Qur'an. Bahwa barang siapa yang menyekutukan Allah dalam peribadatan kepadanya dengan siapapun juga minas salihin, termasuk dari kalangan orang-orang saleh, atau barang siapa yang menyekutukan Allah dalam peribadatan kepada Allah dengan seseorang minas salihin, dari orang-orang saleh, ini di pembicaranya dikhususkan orang saleh. Karena disebutkan di sini minas salihin atau bisa jadi min di sini tabidiyah, contohnya dari siapapun juga tadi adalah orang-orang soleh. Sepertinya yang kedua ini ahada di sini yaitu nakira dalam konteks kalimat syarat, maka dia menunjukkan faedah umum, tetapi karena ada min maka ini contoh, sekedar contoh saja bahwasanya objek yang terlarang, objek sesembahan yang terlarang itu diantaranya orang-orang soleh. Fahuwa asyirkul madhkur, maka ini adalah syirik yang disebutkan fil Qur'an, dalam Al-Qur'an. haruslah dia mengakui seperti itu. Kalau dia mau mengakui, wahadha wal matlub. Wasirul mas'alah, rahasia dari perdebatan ini, kuncinya kalau ingin menang debat, kuncinya kalau ingin bisa memahamkan mereka dan mereka merasa hancur syubhatnya, annahu idza qal, bahwa jika dia mulai menyampaikan syubhat, ana la usyriku billah, saya mulai mengulang. Apa rahasianya saya kok mengulang-ulang sebagian syubhat? Jawabannya adalah, jawabannya bahwa syekh istihdar, syekh itu mengingat-ingat ada banyak ucapan yang tersebar di masyarakat yang sebagian ucapan ini sama dari satu sisi dengan sebagian ucapan yang itu. Ini menandakan bahwasanya ucapan yang sering berulang tadi sering terjadi, yang banyak tersebar di masyarakat. Ya, namanya orang ngobrol, namanya orang apa, sewot kepada ahlu tauhid, kemudian nyerang begini dan begitu, kan ngomongnya ceplos-ceplos. Sebagian kalimatnya sama dengan orang musyrik yang satunya lagi. Nah, ini isyarat bahwasanya apa yang beliau sampaikan ini, yang sering terulang ini, banyak tersebar di masyarakat. Itu isyaratnya. Fakullahu, kalau ada orang mengatakan ana la usyriku billah, fakullahu wa masyriku billah. Cara pertama adalah kasih tes, ujian dia. Tanya dia, suruh dia presentasi apa itu kesyirikan di hadapan kita. Fasirhuli, maka tafsirkan itu kepada saya. Fa in qala huwa ibadatul asnam, kalau dia mengatakan itu adalah syirik, itu adalah menyembah patung, maka terus kejar terus dengan pertanyaan. Jangan kasih kesempatan dia apa? Dia menanya kita. Kita yang terus tanya dia, "Ma makna ibadatul asnam?" Dalam hal-hal yang kita ketahui, yang kita punya ilmunya, sehingga ketika dia jawab tidak tahu, kita berubah menjadi muallim, pengajar. "Ma makna ibadah al-asnam?" Fasir hali, tafsirkan kepadaku. Fa in qal ana la a'budu illallah wahdah, jika dia mengatakan saya tidak menyembah kecuali Allah Ta'ala saja. Apa kok tahu-tahu lompat seperti ini? Wong disuruh menjelaskan, disuruh presentasi tentang ibadatul asnam itu apa, kok tahu-tahu lompat ana la a'budu illallah wahdah, saya tidak menyembah kecuali Allah semata. Ini kalau tidak mendalami syarahnya, tidak mendalami konteks kalimatnya, sulit mau nerjemahkannya, kok lompat ya. Maka terjemahan yang pas, wallahu ta'ala alam bisawab, kalau saya lihat konteks kalimatnya dari awal tadi, begini. Ketika dikatakan, maka katakan, apa makna menyembah patung? Tafsirkan kepadaku. Karena dari tadi sudah ditanya terus, wa masyirku billah, fasirhuli, apa itu syirik? Menyekutukan Allah, atau apa itu syirik alias menyekutukan Allah, tafsirkan kepadaku. Apa itu menyembah patung, tafsirkan kepadaku. Ditanya begitu terus, dia gelagapan terus, maka dia pakai senjata pokoknya. Pokoknya saya hanya menyembah Allah saja, titik. Udah itu terjemahan yang pas itu. Gitu cara menerjemahkan. Titik itu dalam bahasa penerjemahan T-I-T-I-K, tanda seru, tanda pentung, satu kali atau dua kali kalau perlu. Nah, begitu. Itu mengena sekali dalam terjemahan. Pokoknya saya hanya menyembah Allah saja, titik. Wes, kalau kayak gini, apa namanya, kita rotok sabar. Kita pertambah sabarnya. Kita ladeni, pindah toh. Dari asyirku billah, pindah ke ibadatul asnam, pindah ke kemudian apa namanya, la a'budu illallah. Kita kejar aja. Ma makna ibadatul asnam wahdah, fasir hali. Apa makna ibadatullah wahdah? Ma makna ibadatillahi wahdah, fasir hali. Tafsirkan kepadaku. fa in fassaraha bima bayyanahul Qur'an, bima bayyanahul Qur'an fahuwal matlub. Maka jika dia menafsirkan makna itu dengan sesuai apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, maka itulah yang kita harapkan. Wa illam ya'rifhu, namun jika dia tidak mengetahuinya, kita katakan, kita jatuhkan dulu mentalnya, fa kaifa yad'i syai'an wa huwa la ya'rifu. Gimana sih kamu itu mengaku bersih dari kesyirikan, tapi kamu tidak tahu apa itu syirik. Ujung-ujungnya ternyata tidak tahu syirik. Dari tadi bilang, tadi kan kamu bilangnya ana la usyriku billah. Kok ujung-ujungnya setelah dikejar-kejar tidak tahu syirik itu apa? Seperti itu. Wa in fassara dzalik, jika dia mentafsirkan itu bi ghairi ma'nahu, tidak sesuai dengan maknanya, bayyanta lahu al ayat al wadihat, maka jelaskan kepadanya ayat-ayat yang sudah terang benderang maknanya, fi makna syirki billah, tentang makna asyirku billah, wa ibadatil awthan, dan peribadatan menyembah patung-patung, wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadzal zaman bi aini, dan bahwa apa yang mereka lakukan pada zaman ini adalah kesyirik. Itu hakikatnya adalah kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin zaman dahulu. Itulah inti kesyirikan, hakikatnya yang sedang mereka lakukan atau yang dilakukan mereka pada zaman ini. Bi aini, itulah kesyirikan. Inti kesyirikan di situ justru. Wa anna ibadatallah wahdahu la syarikalah hiyal lati yungkiruna alaina, dan bahwa beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, itulah yang membuat mereka menentang kami. Wa yasihun, dan teriak protes, kama saha ikhwanuhum, sebagaimana saudara-saudara mereka juga protes, teriak, haitsu qalu, yang mana mereka mengatakan, saudara-saudara mereka kaum musyrikin zaman dahulu maksudnya, dulu juga sudah protes dari dulu, ajalal alihata ilahu wahida, apakah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak, patung, malaikat, orang-orang soleh, wali yang soleh, itu ilahu wahida, satu sesembahan saja. Kalau kita terapkan pada sembahan-sembahan kaum musyrikin zaman sekarang maksudnya, inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini adalah benar-benar suatu yang mengherankan. Hakikatnya itu, pertentangan kita dengan kamu hakikatnya tauhidullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam peribadatan. Sama persis seperti kaum musyrikin zaman dahulu ketika dikatakan qulu la ilaha illallah aj'al alihata ilaha wahida. Itu yang mereka protes, itu inti permusuhan kita, itu inti pertentangan kita. Seperti itu, berarti sama persis. Jadi di antara cara debat yang bagus dengan orang musyrikin adalah mencocokkan gambaran perbuatan mereka sama persis dengan kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam dasar-dasar atau pendasaran di bab muqaddimah, maka banyak disebutkan ciri-ciri khas kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kan ada 15 syubhat. Kalau hari ini bisa 7,5 saja sudah separuhnya, tinggal besok separuhnya insyaallah. Nah, maka dari itu bersabar senak, tinggal 10 menit Anda masih bersama kami insyaallah taala sampai jam 3.30. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan. Fa in qala, maka jika dia berkata, innahum la yakfuruna bidua'il malaikah wal anbiya wa innama yakfuruna lima qalu, sesungguhnya mereka tidaklah kafir biba, ini bak sababiyah, tidaklah kafir dengan sebab doa'il malaikah, doanya malaikat, berdoa kepada malaikat, wal anbiya, dan berdoa kepada para nabi. Kafirnya bukan karena itu. Mulai ini bikin gara-gara lagi, bikin apa syubhat lagi. Diladeni saja. Wa innama yakfuruna lima qalu. Akan tapi mereka itu kafir li lam ini li ta'lil, untuk menyebutkan alasan. Karena lam itu macamnya tidaknya satu. Sebagaimana ba juga tidaknya satu. Ini pentingnya belajar bahasa Arab dalam memahami matan ulama. Lima qalu, ini semata-mata mereka sebabnya hanya satu, karena pakai innama. Sebabnya satu saja mereka kafir, yaitu maqalu, apa yang mereka ucapkan. Karena mereka mengucapkan ucapan kekufuran, itulah mereka jadi kafir. Apa ucapan kufuran yang dimasukkan oleh musyrikin zaman Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ketika mengomentari musyrikin zaman dahulu, nenek moyangnya, kakek moyangnya? Jawabannya adalah al-malaikah banatullah. Itu ucapan orang musyrikin zaman dahulu yang menyebabkan mereka kafir. Malaikat itu putri-putri Allah. Fa inna lam naqul Abdul Qadir ibnullah wala ghairu. Dan sedangkan kami kan tidak pernah mengatakan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani adalah anak Allah, putra Allah. Nah, mereka itu beda dengan kami. Mereka itu musyrikin zaman dahulu mengatakan malaikat itu putri Allah. Kami enggak pernah mengatakan Abdul Qadir adalah ibnullah wala ghairuh, dan tidak pernah mengatakan selain Syekh Abdul Qadir Jailani putra Allah. Nah, fal jawab. Lihat bagaimana cerdiknya Syekh memilih ayat-ayat untuk menjawabnya. Disesuaikan benar-benar sesuai persis dengan syubhatnya dalam membantah telak. Sesuai persis, selaras maksudnya, untuk membantah telak. Karena syubhatnya kan ingin membedakan dan memisahkan. Kalau yang mengatakan malaikat putri Allah atau Syekh Abdul Qadir anak Allah, putra Allah, itu syirik. Tapi kalau berdoa kepada malaikat, kepada orang soleh, kepada nabi, itu bukan syirik. Ingin membedakan. Perbuatan ini syirik, perbuatan ini syirik, perbuatan ini bukan syirik. Nah, ternyata banyak ayat yang justru dua hal ini digandengkan bareng dan sama-sama divonis syirik. Nah, canggih enggak ini saya ini? Sama-sama dua ini digandengkan dalam suatu ayat atau dalam beberapa ayat yang bersambungan yang menggambarkan dua-duanya syirik. Konsekuensinya begitu. Loh, kamu kok mengatakan enggak syirik? Mana yang benar? Allah apa kamu? Gitu kan. Kalau dia masih punya fitrah yang lurus akan mengatakan Allah. Ayat yang pertama. Fal jawabu anna nisbatal waladi ilallah kufrun mustaqil. Maka jawablah bahwa penyandaran anak kepada Allah, maksudnya pernyataan Allah memiliki anak, itu kufrun mustaqil, kekafiran tersendiri. Gak butuh harus disambungkan dengan kekafiran yang lain kemudian orang baru divonis kafir. Cukup ini saja sudah menyebabkan orang kafir. Begitu mustaqil, kafiran tersendiri. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Katakan, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah itu adalah As-Samad. Zat As-Samad sebutkan nanti di sini apa maksudnya. Wal Ahadu, Al-Ahad, salah satu nama Allah Ta'ala. Alladzi la nadhira lahu, yang tidak ada tandingannya, tidak ada yang semisal dengannya. Maka Maha Esa, yang Maha Esa itulah Al-Ahad. Was-Samad, adapun As-Samad, al-maqsud, maksudnya yang dimaksud di dalam ayat ini fil hawaij, salah menerjemahkan. Was-Samadu, al-maqsudu fil hawaij. Samad mubtada, al-maqsudu khabarnya. Samad itu adalah, As-Samad itu adalah al-maqsudu fil hawaij, yang dituju, zat yang dituju oleh manusia demi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhannya. Kalau ada apa-apa di apa, berdoa kepadanya, itulah as-samad. Nah, kan dalam masalah doa berarti. Dalam masalah doa. Kemudian faman jahada hadza faqad kafar. Maka barang siapa yang mengingkari ahadiyah Allah dan somadiyah Allah ini, kemaisan Allah dan somadiyah Allah ini, faqad kafar, maka telah kafir. Orang kalau mencoret satu ayat saja dari ayat Al-Qur'an, kafir, langsung murtad. Walau lam yajhad akhiras surah. Ini kalau mau pakai matan ini, ada beberapa yang sakat ya, ada beberapa yang tidak tertulis, padahal sangat penting sekali. Seperti di sini kata akhir tidak ada, saya temukan di matan yang lain. Padahal penting sekali untuk memahami maksud saya di sini. Karena qul huwallahu ahad Allahus samad, qul huwallahu ahad Allahus samad itu awal ayat, awal-awal ayat. Kalau seandainya ada orang yang mengingkari awal ayat dari surat Al-Ikhlas, itu sudah cukup membuat dia kafir. Walaupun mengimani akhir ayat. Apa akhir ayat? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti dia tidak mau mengatakan Allah memiliki anak. Konsekuensi dari mengimani akhir dari ayat surat Al-Ikhlas, akhir dari surat Al-Ikhlas. Kalau konsekuensi mengimani awal dari surat Al-Ikhlas adalah apa? Kemahasan Allah dijelaskan al-ahadiyah dalam surat Al-Ikhlas ini dijelaskan, maksudnya adalah esa dalam, di antara tafsirannya adalah esa dalam uluhiyahnya. Nah, kalau mengkufuri berarti dia di antara bentuknya adalah mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, itu sudah cukup kafir, begitu maksud saya. Walaupun enggak mengatakan Allah punya anak. Karena dia mengimani akhir dari surat Al-Ikhlas, sudah cukup kafir itu. Satu. Kemudian kedua, berarti di sini tauhidul uluhiyah sama terkait dengan apa namanya bantahan Allah, pernyataan Allah memiliki anak, itu digabungkan jadi satu dalam satu surat. Wa qala Allah taala, dan Allah taala berfirman, mattakhadallahu min waladi wa ma kana ma'hu min ilah. Allah tidak mengambil anak. Satu. Wa ma kana ma'hu min ilah. Dua. Dan juga demikian, tidak ada satupun yang menjadi tandingan Allah, sesembahan yang menjadi tandingan Allah, intinya demikian. Dua. Diatofkan pakai waw, maka dalam kaidah berbahasa Arab ini faedahnya lil mughayarah, untuk menunjukkan perbedaan sebelum waw dengan sesudah waw, sebelum dan sesudah dan. Fa farraqa bainan nawain, kata saya. Nih Allah bagaimana membedakan antara dua macam ini. Yang satu kalau melanggar petikan awal yang pertama kan apa? Dia terjatuh dalam kesyirikan, menyamakan Allah dengan makhluk, mengatakan Allah memiliki anak. Kalau mengkufuri, mengingkari awal ayat, awal petikan ayat di sini maksud saya. Kalau mengingkari awal, petikan akhir ayat ini, maka apa? Berarti dia syirik dalam masalah uluhiyah. Nah, dua-duanya dikatakan kafir, dua-duanya dikatakan syirik, dua-duanya difonis syirik. Tapi nggak sama bentuknya. Siapa yang bilang nggak sama? Yang menyatakan tidak sama adalah Allah Taala, karena Allah mengatofkan pakai waw yang memberikan menunjukkan faedah apa? Perbedaan antara yang disebutkan sebelum waw dengan sesudah waw. Begitu. Wa ja'ala kullan minhuma kufran mustaqillan, dan Allah menjadikan masing-masing di antara dua contoh kesyirikan yang terkandung, yang terisyaratkan maksudnya dalam ayat tadi, kufran mustaqilan. Masing-masing itu kekufuran berdiri sendiri. Artinya cukup ada satu ini pada diri seorang sudah cukup kafir, enggak usah nunggu ada yang satunya lagi. Cukup berdoa kepada orang saleh itu kafir walaupun enggak mengatakan malaikat putri Allah. Atau sebaliknya, cukup mengatakan putri Allah, cukup mengatakan Allah malaikat itu adalah putri Allah, itu sudah cukup menyebabkan orang kafir walaupun tanpa berdoa kepada orang saleh. Begitu. Ya, sampai di situ insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.